Shalom semua, puji nama Tuhan, kita bertemu kembali pada hari ini karena kasih anugerah Tuhan Yesus ya, kita disatukan dari berbagai tempat. Ada Ronald yang lagi liburan di Jerman, Cititin dari UK, dari Indonesia, dari Qatar, wow luar biasa ya. Tuhan Yesus baik ya, karena kasih anugerahnya kita ada di sini. Saya setiap hari belajar menghargai setiap momen yang Tuhan berikan ya. Setiap waktu itu sangat berharga. Kalau kita diberikan kesempatan untuk berbakti bersama, itu satu anugerah yang luar biasa dari Tuhan Yesus. Jangan remehkan, jangan anggap itu, ah itu biasa saja. Itu setiap waktu Tuhan izinkan kita bisa bersama. Dengan teknologi walaupun tidak bertemu secara fisik itu karena kasih anugerah Tuhan. Saya bersyukur sekali setiap Jumat walaupun kayaknya padat ya kalau hari Jumat ya. Harus ada kebaktian English service juga, Indonesian service sampai malam. Tapi saya pribadi belajar menghargai setiap momen, setiap waktu minggu demi minggu yang Tuhan izinkan untuk kita bisa memuji Tuhan bersama, bersyukur sesama, dibangun dalam kebenaran firman. Itu kasih anugerah Tuhan. Amin. Hari ini kita akan belajar satu kebenaran firman Tuhan untuk membebaskan kita dari ikatan rasa bersalah. Ya, sesuai topik firman Tuhan bulan ini, humility to find true freedom in Christ. Kerendahan hati untuk menemukan kemerdekaan sejati dalam Kristus. Kita rindu setiap dari kita mengalami guilt-free living, hidup bebas dari rasa bersalah, dari tuduhan-tuduhan apapun si iblis ya. Kita rindu hari ini kita mengalami kemenangan dalam Tuhan. Amin. Amin ya. Kita tundukkan kepala, kita berdoa sama-sama. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan Yesus, kami anak-anakmu Tuhan untuk siap dibangun dalam kebenaran firmanmu. Beracalah Roh Kudus Tuhan, bentuklah setiap hati dari kami Tuhan, untuk setiap firmanmu boleh ditabur dan tertanam dalam hati kami dan berbuah dalam kehidupan kami Tuhan. Beracalah Roh Kudus, satu demi satu secara pribadi kepada anak-anakmu di tempat ini Tuhan Yesus. Bicaralah melalui mulut hambamu ini Tuhan, apa yang menjadi kerinduan hatimu saja boleh disampaikan Tuhan. Biarlah Tuhan pengurapan yang dari Tuhan Yesus saja, kasih anugerah Tuhan Roh Kudus Tuhan mengalir memenuhi setiap dari kami. Dalam nama Yesus kami serahkan ibadah kami hari ini, dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Amin. Ya, sebelumnya saya tanyakan, siapa di sini yang tidak pernah berbuat kesalahan dalam hidupnya? Ada nggak yang tidak pernah berbuat kesalahan dalam hidupnya? Nggak pernah ya mungkin ya. Semua dari kita pasti pernah membuat kesalahan. Nah, tetapi saat kita berbuat salah itu, saat kita membuat kesalahan, entah kesalahan itu berakibat hanya untuk diri kita sendiri. Ada kesalahan-kesalahan kita buat hanya berakibat buat diri kita sendiri. Tapi ada juga kesalahan-kesalahan yang kita lakukan itu berakibat bukan hanya untuk diri kita sendiri, tapi berakibat pada orang lain. Pada keluarga kita, pada sesama kita, pada orang-orang yang kita kasihi. Dan itu kalau terjadi, kalian bisa tahu betapa kita tuh punya rasa bersalahnya, feeling guilty-nya itu luar biasa besar. Kayaknya kita merasa berdosa, merasa menyesal sekali. Itu. Nah, tapi ada perasaan-perasaan bersalah yang mungkin baik, tapi ada juga yang tidak baik. Perasaan bersalah yang tidak baik membuat kita penuh dituduhi dengan tuduhan-tuduhan. Kenapa aku lakukan kesalahan ini? Kenapa aku lakukan kebodohan ini? Bahkan dari hal-hal yang kecil. Kalau kita buat kesalahan aja, kita lakukan kesalahan yang berakibat sesuatu. Aduh, kita pasti kesal, pasti jengkel. Aduh, kenapa ya kita lakukan ini ya? Kenapa bisa lakukan ini? Apalagi kesalahan-kesalahan yang bisa berakibat pada orang lain. Pasti kita akan merasa menyesal, merasa berdosa, merasa, aduh, kenapa ya kita bisa melakukan kebodohan seperti ini? Ya, jadi ada penyesalan dalam diri kita untuk satu kesalahan yang kita lakukan. Itu pasti. Ya. Tapi ada dua pilihan. Ya, saat kita dihantui oleh perasaan bersalah itu. Tujuan kita hari ini kita mau hidup bebas dari rasa bersalah, ya, mengalami kemerdekaan. Katakan kemerdekaan. Kemerdekaan untuk hidup bebas dari rasa bersalah, guilt free living. Ya, yang pilihan pertama, saat kita dihantui oleh perasaan bersalah, ya, kita mengizinkan iblis untuk memanipulasi rasa bersalah kita. Kita izinkan si iblis untuk memanipulasi, oh kamu bersalah, kamu berdosa, kamu tidak berguna. yang akhirnya dipakai iblis untuk menghancurkan kita. Itu yang pertama. Nah, pilihan yang kedua, kita mengizinkan Roh Kudus untuk mengambil alih rasa bersalah itu dan dipakai untuk menarik kita kembali kepada Tuhan. Bahkan lebih dekat lagi pada Tuhan. Sehingga hidup kita dipulihkan. Jadi tidak semua kesalahan itu tidak baik. Seringkali melalui kesalahan yang kita lakukan, Tuhan pakai kesalahan itu untuk mengingatkan kita kembali pada Tuhan. Untuk mendekatkan kita kembali pada Tuhan. Kalau kita nggak pernah salah, itu kita nggak belajar sesuatu. Mungkin kita bisa lupa atau menyombongkan diri sendiri. Tapi saat kita melakukan salah dan kita gagal, mungkin ada waktu-waktu tertentu kita ingat pada Tuhan. Mengingatkan kita kembali pada Tuhan. Membuat kita kembali kepada Tuhan. Membuat kita dekat kembali kepada Tuhan. Tapi masalahnya, kalau kesalahan itu membuat kita dicengkram oleh rasa bersalah yang sangat kuat, rasa berdosa yang sangat kuat, ya saya berdoa hari ini, kita semua, saudara dan saya, kita semua akan mengalami satu kelepasan dan kemerdekaan dari tuduhan-tuduhan si iblis dari ikatan rasa bersalah itu. Amin. Ya. Nah, banyak orang enggak tahan dengan segala macam tuduhan-tuduhan itu. Iblis kalau udah menuduh, udah mendakwa kita, wah, jangan main-main. Kalau iblis sudah menuduh, mendakwa kita dengan rasa bersalah, itu banyak orang yang bisa sampai depres. Contohnya Yudas. Yudas itu dengan tuduhan-tuduhan rasa bersalah dia karena dia menjual Tuhan Yesus. Akhirnya apa? Dia bunuh diri, dia mati. Menggantung dirinya. Jadi hati-hati dengan tuduhan rasa bersalah itu. Kalau kita tidak bisa bebas dari kata rasa bersalah itu, bisa membuat kita minder, kita malu, kita terhakimi, kita tidak berharga. Merasa kita, aduh, kita berdosa pada keluarga kita. Tuduhan-tuduhan si iblis itu pendakwa yang paling luar biasa deh. Pendakwa itu iblis. Merasa kita tidak berdosa, tidak berguna. Jadi saat kita mau hidup bebas mengalami kemerdekaan dari segala tuduhan-tuduhan iblis dari ikatan rasa bersalah itu. Banyak orang-orang yang depres hidupnya karena dihantui dengan tuduhan-tuduhan, dengan rasa bersalah yang dia tidak bisa mengampuni dirinya sendiri. Dia tidak bisa lepas. Banyak orang yang depresi. Dan kita harapkan semua dari kita di sini, bahkan orang-orang yang kita kasih setelah kita terima pengetahuan firman Tuhan ini, bahkan kita bisa menjadi berkat bagi orang-orang yang saat ini membutuhkan kekuatan, membutuhkan kemerdekaan. Kita harus diperlengkapi untuk kita sendiri disembuhkan, dipulihkan, dimerdekakan, dan kemerdekaan itu kita bisa bagikan juga kepada orang lain, sesama kita yang membutuhkan. Ya, amin. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana kita bisa hidup bebas, merdeka dari rasa bersalah? Ketika kita berbuat kesalahan, kita akan dihantui oleh namanya tuduhan-tuduhan rasa bersalah itu. Yang pertama, bagaimana kita bisa hidup bebas dari rasa bersalah? Yang pertama, langsung lari kepada Tuhan. Cepat-cepat rendahkan diri di hadapan Tuhan. Jangan lari kemana-mana. Semua orang bisa melakukan kesalahan. Banyak orang yang melarikan diri ke minum-minuman keras. Banyak orang-orang melarikan diri ke dugem. Banyak orang-orang naik ke obat-obatan. Untuk apa? Untuk dia menghilangkan rasa bersalahnya, rasa menyesalnya. Tidak perlu lari pada Tuhan. Rendahkan diri di hadapan Tuhan. Yakobus 4 ayat 10 katakan, rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan, dan Ia akan meninggikan engkau. Akui semua kesalahan kita di hadapan Tuhan. Semua dosa-dosa kita, akui aja. Tuhan tahu siapa kita. Dia yang menciptakan kita. He is our creator. Kita gak mengaku pun, kita gak mengaku dosa kita gak mengaku kesalahan kita, dia udah tahu. Gak ada yang tersembunyi di hadapan dia. Dia tidak mengharapkan kita to be perfect. Karena dia yang menciptakan kita. Kita ini debu, dibuat dari debu, penuh kotoran. Hidup kita sudah dari awal, kita sudah bergelimang dosa. Kalau tidak ada pengampunan dari Tuhan Yesus, kita sudah mati upah dosa dan amal. Tuhan sudah tahu semua dosa. Tanpa kita mengaku pun Tuhan tahu. Tapi 1 Yohanes 1 ayat 8-9 katakan. Siapa yang bisa buka? Kita buka. 1 Yohanes 1 ayat 8-9 katakan. 8 dan 9 katakan. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri. Dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jadi enggak ada manusia pun yang berdosa, tidak berdosa. Kalau kita mengatakan kita tidak berdosa, itu kita menipu diri kita sendiri. 1 Yohanes 1, 8-9 katakan. Ayat 9-nya. Tetapi jika kita mengaku dosa kita, maka Ia, Tuhan kita, adalah setia dan adil. Setelah kita mengaku dosa kita, Ia adalah setia dan adil. Sehingga Ia akan mengampuni segala dosa-dosa dan kesalahan kita. Bahkan bukan cuma mengampuni, Dia juga akan menyucikan kita dari segala kejahatan kita. Saudara tahu apa bedanya hanya diampuni dan disucikan? Diampuni ya sudah, kamu ampuni. Tapi ini disucikan. Jadi kalau saudara tahu tuh, kalau saudara menjatuhkan barang aja di tanah yang kotor, saudara angkat, barang itu masih berlumur dengan debu, dengan tanah. Itu seperti itu. Kalau pengampunan, oke, pengampunan, saudara angkat. Tuhan angkat saudara dari lumpur dosa. Tapi masih berlumur, lumpur itu. Tuhan bukan hanya mengangkat saudara, mengampuni saudara. Disucikan, dibersihkan, dicuci dengan air. Tuh, kalau barang dicuci dengan air. Sampai dia kelihatan lagi, dia bersih kembali, dia mengkilap kembali, dia kincong kembali. Itulah kehidupan kita. Kehidupan yang baru Tuhan berikan bagi kita. Tuhan kita, Tuhan mau kita mengaku dosa kita. Karena Dia setia dan adil, bukan hanya mengampuni, tapi menyucikan hidup kita dari segala kejahatan kita. Jadi hari ini kita buat keputusan saat kita melakukan kesalahan. Kesalahan apapun, baik yang baru sebentar hari ini kita lakukan, yang minggu lalu kita lakukan, atau yang masa lalu kita lakukan. Datang pada Tuhan dan buat keputusan pada Tuhan. Rendahkan diri hadapan Tuhan, mengaku dosa kita dan jangan lari dari kesalahan kita. Datang pada Tuhan, miliki sikap hati yang terbuka pada Tuhan. Karena kalau kita mau terbuka di hadapan Tuhan, Tuhan akan lebih mudah untuk memulihkan hidup kita, menyembuhkan hidup kita. Dia akan lebih mudah berkarya, beracara, bekerja dalam hidup kita saat kita mau membuka hati kita di hadapan Tuhan. Amsal 28 ayat 13 katakan, siapa menyembunyikan pelanggarannya tidak akan beruntung. Kalau kita menyembunyikan pelanggaran kita di hadapan Tuhan, itu enggak akan beruntung. Amsal katakan, tetapi siapa yang mengakuinya dan meninggalkannya akan disayangi. Kita akui dan tinggalkan. Tuhan katakan, firman Tuhan katakan di Amsal, akan disayangi. Siapa yang mengakui dan meninggalkannya akan disayangi. Begitu rindunya Tuhan untuk kita datang ke hadirat-Nya, mengaku semua kesalahan dan dosa-dosa dan pelanggaran kita. Dan saudara tahu, tempat yang paling tepat untuk mendapatkan ketenangan sejati di mana? Tempat paling tepat untuk mendapatkan ketenangan sejati di mana? Dalam hadirat Tuhan. Tidak ada satu tempat dimanapun saudara bisa mendapatkan ketenangan sejati di hati Anda. Tidak akan ada. Saat Anda galau, hati galau, ada yang bilang hati galau. Ya galau nih, datang ke Tuhan. Di situ tempat saudara bisa menemukan ketenangan sejati. Ayo kita buka sama-sama. 1 Yohanes 3 ayat 19 sampai 21. Kita buka sama-sama. 1 Yohanes 3 ayat 19 sampai 21. Saya bacakan. Demikianlah kita ketahui bahwa kita berasal dari kebenaran. Demikian pula kita boleh menenangkan hati kita di hadapan Allah. Kita bisa menenangkan hati kita di hadapan Allah. Sebab jika kita dituduh olehnya, ya, kita dituduh, hati kita dituduh olehnya, dituduh oleh si iblis. Allah adalah lebih besar daripada hati kita serta mengetahui segala sesuatu. Allah mengetahui seluruh apapun yang ada dalam hati kita. Sekalipun hati kita saat itu sedang dituduh oleh tuduhan-tuduhan si iblis. Hati kita sedang galau, hati kita sedang berkecamuk rasa bersalah, rasa berdosa. Tuhan mengetahuinya. Di ayat 21, saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau hati kita tidak menuduh kita, ya, jadi hati itu bisa tertuduh. Firman Tuhan katakan, jikalau hati kita tidak menuduh kita, maka kita mempunyai keberanian percaya untuk mendekati Allah. Jadi hati kita itu bisa menuduh kita loh, memberikan penuduhan-penuduhan dalam hidup kita. Seringkali ini kita tidak punya kepercayaan, keberanian untuk menghampiri Tuhan, untuk mendekati Tuhan. Kenapa? Karena ya itu, hati kita tuh penuh penuduhan-penuduhan. Oh, kamu tidak layak, kamu berdosa, kamu tidak berharga, kamu sudah banyak melakukan kesalahan dalam hidupmu. Sehingga kita tidak berani datang dan menghampiri tata kudus Tuhan. Dan itu adalah tipu daya si iblis. Itu adalah tipu daya si iblis. Tujuan si iblis itu, yaitu untuk menjauhkan kita dari kasih Kristus. Makanya dia berikan penuduhan-penuduhan itu dalam hati kita. Karena tujuan si iblis cuma satu, menjauhkan kita dari kasih Kristus. Saat hati kita tertuduh, kita tuh mempunyai kegalauan, tidak percaya. Banyak orang merasa tidak layak datang ke hadapan Tuhan, tidak penuh dosa. Aduh, kayaknya malu atau apa Tuhan masih mau mendengar doa-doa saya. Ini terjadi loh benar, terjadi benar. Ina mungkin dengar, ingat ya, kita dua minggu lalu kan kita datang ada temannya Tante Joy kan, ya, Tante itu benar-benar satu tante bilang, saya gak berani doa sama Tuhan. Itu benar-benar terjadi. Mungkin bagi kita yang sudah kita dibangun dengan kebenaran firman Tuhan setiap hari, setiap minggu, mungkin kita gak berpikir seperti itu. Tapi ini benar-benar terjadi. Dan tante itu, saya gak berani doa sama Tuhan. Apa Tuhan masih mau dengar doa saya? Dan saya kaget dengar tante itu. Apa Tuhan masih mau dengar doa saya? Saya malu, saya takut datang ke Tuhan. Dan itu terjadi. Banyak orang tidak berani datang ke Tuhan karena merasa dirinya gagal, dirinya penuh dosa, banyak tuduhan-tuduhan dalam hidupnya. Budaya iblis memberikan penuduhan-penuduhan. Apa Tuhan masih mau mendengar doa saya? Tuduhan si iblis itu untuk menjauhkan kita dari kasih Kristus. Kita nggak bisa mengubah masa lalu kita. Kita tidak bisa mengubah kesalahan kita atau perbuatan bodoh yang sudah kita lakukan. Kita nggak bisa mengubahnya. Sudah terjadi, sudah selesai. Kita cuma bisa melihat hasilnya, akibatnya, resultnya. Kita nggak bisa mengubah. Kita tidak bisa membatalkan yang sudah terjadi. Tapi kita bisa memperbaiki masa depan kita. Jangan ulangi lagi kesalahan yang sama. Kita nggak bisa mengubah yang lalu, tapi kita bisa memperbaiki yang ada di depan kita. Orang yang masih terikat terus dengan masa lalu, dengan kesalahan-kesalahan yang lalu, dengan penyesalan-penyesalan yang nggak berujung, itu nggak bisa move on, nggak bisa move in ke masa depan. Orang yang tidak bisa move on from the past, dari masa lalu, nggak bisa move in to the future, nggak bisa melihat masa depan mereka. Saudara tahu ada cerita ya, gajah itu yang besar itu di pawang gajah, bagaimana pawang gajah menjinakkan gajah yang badannya sangat besar. Kalau saudara lihat di sirkus-sirkus itu gajahnya jinak-jinak kan, padahal badannya besar-besar sekali. Bagaimana caranya? Caranya sejak baik gajah itu masih kecil, masih baby, masih kecil, masih anak gajah, itu kaki gajahnya itu diikat dengan rantai. Diikat dengan rantai itu kaki gajah itu. Jadi begitu tuh anak gajah mau jalan, dia gak bisa tahan rantainya. Sekali dia coba gak bisa. Sekali, dua kali dia coba gak bisa. Tiga kali dia coba gak bisa. Berpuluh-puluh kali dia coba gak bisa. Setahun, dua tahun, sampai bertahun-tahun, dia jalan, ketahan. Dia jalan, ketarik lagi. Dia jalan, ketarik lagi. Sampai akhirnya dia nyerah. Oh, dia pikir, oh memang aku hidup aku di sini. Percuma aku nyoba. Gak akan bisa aku maju-maju. Percuma lah, udah, aku santai-santai aja. Itu yang ada di pikirannya dia. Karena dia sudah dirantai, itu rantai itu. Membuat dia gak bisa maju. Dan begitu dia badannya sudah besar, sudah dewasa, dibuka rantainya, diikat aja pakai tali tipis. Tapi dia gak akan kemana-mana. Dia gak akan kemana-mana. Karena dia pikirannya dia seperti itu. Saya gak akan bisa maju. Pikirannya dia. Saya gak akan bisa maju. Untuk apa saya susah-susah? Saya maju pun pasti ketahambat lagi. Coba. Ini. Si Justin telepon. Bentar ya. Minta tolong Pastor Bank telepon Justin. Ya, biasa saya lanjutkan ya. Ya, jadi seperti itu. Seperti itu, jadi ikatan masa lalu itu akan membuat kita tidak bisa move on ke masa depan. Hati-hati. Dengan segala ikatan-ikatan, belenggu-belenggu yang mengikat kita. Kita nggak bisa mengubah masa lalu, kita nggak bisa mengubah kesalahan yang kita lakukan, tapi kita bisa memperbaiki masa depan. Jangan sampai karena ada ikatan-ikatan belenggu-belenggu itu, kita tidak bisa maju. Hati-hati. Ya? Jadi kita mau mengalami kemerdekaan, lepaskan belenggu-belenggu rantai-rantai yang mengikat kita, sehingga kita bisa maju. Amin. Ya? Dan ini nih yang dipakai, taktik ini, cara ini yang dipakai oleh si iblis untuk menjinakkan anak-anak Tuhan. Cara ini, dia kasih tuduhan-tuduhan, dia kasih ikatan-ikatan, dia kasih belenggu-belenggu iblis tuh, supaya kita nggak bisa maju untuk menjinakkan anak-anak Tuhan. Tapi saudara tahu, kalau kita ini siapa? Kita ini keturunan singa dari Yehuda. Katakan, aku keturunan singa dari Yehuda. Aku keturunan singa dari Yehuda. Amin. Kita ini keturunan singa dari Yehuda. Sekali singa mengaum itu, raja hutan itu mengaum, semua pada kabur, pada takut. Jadi jangan yang kita yang takut sama si iblis, kita yang harus lawan si iblis. Lawan si iblis, karena kita ini keturunan singa dari Yehuda. Jangan sampai iblis memenjarakan kita, sehingga potensi-potensi yang ada dalam hidup kita itu terkubur. Gak berkembang. Itu yang terjadi pada Musa. Saudara tahu Moses? Moses itu sejak bayi sudah diangkat Tuhan dari seorang Ibrani biasa menjadi putra dari putri Firaun. Jadi pangeran loh. Dari orang biasa sudah diangkat sejak bayi jadi pangeran di Mesir. Itu loh, rencana Tuhan buat Musa itu besar luar biasa. Dia sudah pilih Tuhan Musa loh. Dari masih bayi. Tapi karena kesalahan, satu kesalahan yang dia lakukan. Dia tidak secara sengaja yang membunuh orang Mesir. Dia dihantui oleh rasa bersalah. Dia dihantui oleh rasa tertuduh. Dia dihantui oleh rasa berdosa. Dari seorang pangeran Mesir. Dia kabur ke padang gurun. Itu Musa. Itulah tuduhan itu jangan main-main. Seorang pangeran kabur ke padang gurun. Menyembunyikan diri. Dia ketakutan, dia merasa berdosa, dia merasa bersalah, dia merasa tertuduh. Gak tanggung-tanggung, bukan setahun, dua tahun, 40 tahun dia mengasingkan diri, menyembunyikan diri sebagai gembala di padang gurun. Dari seorang pangeran menjadi seorang gembala. Jangan main-main dengan rasa tertuduh, dengan rasa bersalah. Kalau si iblis sudah menyerang saudara dengan rasa bersalah itu, jangan main-main. Kita hari ini kita mau hidup guilt-free living, mengalami satu kemerdekaan. Iblis bisa mencengkeram hidup saudara, sehingga saudara tidak bisa melihat rencana Tuhan yang luar biasa dalam hidup saudara. Musa menyembunyikan diri 40 tahun di padang gurun sebagai gembala kambing domba. Sampai akhirnya Tuhan kembali mencari Musa. Tuhan kembali mencari Musa. Untuk membebaskan bangsa Mesir dari perbudakan. Sebelumnya dia bersembunyi karena tuduhan. Dia takut. Mengalami ketakutan yang luar biasa. Karena kesalahan, satu kesalahan yang dia lakukan. Sampai Tuhan mencari dan menemukan Musa. Dan kalau Tuhan tidak menyerah kepada Musa, kesalahan yang Musa lakukan, membunuh orang loh. Tuhan saja datang tetap mencari Musa. Tuhan juga belum menyerah dalam kehidupan saudara dan saya. Tuhan belum menyerah. Dan Tuhan tidak akan menyerah. Dia akan tetap mencari engkau. Dia akan tetap menemukan engkau. Manapun saudara berada. Sama seperti Tuhan menemukan Musa. Tapi jangan izinkan waktu berlalu dengan sia-sia. 40 tahun terbuang percuma sebagai gembala kambing domba. Seharusnya dia bisa menikmati begitu besar keberkat-berkat yang Tuhan sediakan di istana raja, istana Firaun. Mungkin dia bisa berbuat sesuatu yang lebih besar. Tapi rasa ketakutan, rasa penyesalan, dia sudah hopeless ya, menyesal. Dia melarikan diri, bersembunyi sebagai gembala. Rencana Tuhan belum selesai dalam kehidupan kita semua. Dalam kehidupan saudara dan saya. Belum selesai. Ada satu rencana-rencana Tuhan yang luar biasa yang akan digenapi dalam kehidupan saudara dan saya. Terima. Terima berkat Tuhan. Terima kemerdekaan itu. Kita mau hidup bebas, merdeka dari rasa bersalah kita. Amin. Ya, rencana kesalahan dan dosa kita tidak cukup besar untuk menggagalkan rencana Tuhan dalam hidup kita. Kita itu kalahkan. Kalau si iblis berusaha menyerang saudara, katakan, hai iblis, no. Kesalahanku tidak cukup besar untuk menggagalkan rencana Tuhanku yang luar biasa dalam kehidupanku. Aku percaya rencana Tuhanku punya rencana yang luar biasa dalam kehidupanku. Yeremia 29 ayat 11 katakan, rancangan-rancangan Tuhan dan rancangannya mendatangkan masa depan yang penuh pengharapan. Katakan si iblis, kita kan ini keturunan singa dari Yahuda. Kita yang harus lebih galak dari si iblis, harus hambik dia. Jangan dia yang mengaum-ngaum. Kan iblis bilang kan, firman Tuhan katakan, iblis seperti singa yang mengaum-ngaum, mencari orang yang bisa dimangsanya. Yang bisa loh, ada yang gak bisa. Jangan mau ditipu oleh si iblis. Kita ini lebih lagi. Kita ini keturunan singa dari Yahuda. Auman kita harus lebih kuat. Hadikan kita harus lebih kuat kepada si iblis. Kalahkan dia. Amin. Jadi yang pertama. Amin. Bagaimana kita bisa menerima kehidupan yang bebas dari rasa bersalah? Pertama, lari pada Tuhan. Rendahkan diri di hadapan Tuhan. He's our creature. Bahkan bila hidupnya sudah sangat-sangat hancur. Sudah hancur, gak ada harapan, berkeping-keping. Tuhan masih sanggup memulihkan. Memulihkan hidupmu, membentuk jadi ciptaan baru. Tuhan masih sanggup. Amin. Yang kedua. Komitmen hidup dalam pertobatan. Yang kedua, setelah kita lari pada Tuhan, kita rendahkan diri kita di hadapan Tuhan, mengaku dosa-dosa kita, mengaku kesalahan-kesalahan kita. Tuhan mau kita mempunyai komitmen untuk hidup dalam pertobatan. Tuhan sudah ampuni dosa kita, tapi kita juga harus bertobat. Tanggalkan hidupmu yang lama dan bertobat. Jangan jadi orang Kristen yang tomat istilahnya. Sebentar tobat, sebentar kumat. Sebentar tobat, sebentar kumat. Jangan. Jadi orang Kristen yang hidupnya bertobat dan menghasilkan buah-buah pertobatan. Jadi kalau orang melihat kita, dia bisa lihat, oh ini orang ini berubah jadi lebih baik ya. Dulu kata-katanya kasar, sekarang kata-katanya lebih lemah lembut. Dulu pemarah, sekarang lebih penyabar. Dulu pelit sekali, sekarang murah hati. Lihat, hasilkan buah-buah pertobatan. Kita semua gak akan bebas, gak pernah akan pernah luput dari kesalahan. Tapi Tuhan mau kita juga bertobat. Mengubah setiap kesalahan-kesalahan kita. Jangan ulangi kesalahan-kesalahan yang sudah kita lakukan. Munculkan buah-buah pertobatan. Pengampunan dari Tuhan itu bukan hanya sekedar membersihkan dosa-dosa kita. Tetapi pengampunan Tuhan itu juga Tuhan rindu untuk mentransformasi hidup kita. Tuhan mau. Pengampunan itu bukan hanya sekedar kita bersih, bebas dari dosa. Sudah itu udah, kita ulangi lagi. No. Tuhan mau pengampunannya itu juga mentransformasi kehidupan kita. Menjadikan kita ciptaan baru, manusia baru. Orang-orang boleh melihat kita sebagai ciptaan baru. Karakter-karakter Kristus ada muncul dalam kehidupan kita. Yang kedua itu. Amin. Yang ketiga, bagaimana kita bisa hidup mengalami kemerdekaan dari rasa bersalah? Yang ketiga, stop mendengar dakwaan si iblis. Ya. Stop, tutup kuping kita dari setiap dakwaan-dakwaan si iblis. Tapi dengarkan suara pembela kita, Tuhan Yesus. Yakobus 4 ayat 7. Kita katakan pada iblis, karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis. Maka ia akan lari daripadamu. Tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis. Maka ia akan lari daripadamu. Jadi kita harus lawan si iblis. Lawan si iblis. Maka ia akan lari daripadamu. Firman Tuhan sudah katakan. Lawan iblis maka ia akan lari daripadamu. Iblis itu takut. Takut sama anak-anak Tuhan. Dia itu takut sama anak-anak Tuhan. Jangan kita yang kalah sama iblis, kita kalahkan iblis. Kita singa dari Yehuda, tanamkan itu di kepala saudara. Saya ini singa dari keturunan singa dari Yehuda. Aku ini keturunan singa dari Yehuda. Roh yang ada dalam kita harus lebih besar lagi. Lebih kuat lagi untuk mengalahkan segala tipu daya iblis. Tutup telinga kita dari setiap dakwaan-dakwaan iblis. Zakaria 3 ayat 1. Ayo kita baca sama-sama. Zakaria 3 ayat 1. Silakan dibuka. Zakaria 3 ayat 1. Kemudian ia memperlihatkan kepadaku imam besar Yosua berdiri di hadapan malaikat Tuhan. Sedang iblis berdiri di sebelah kanannya untuk apa? Mendakwa dia. Iblis itu kerjaannya pendakwa. Imam besar Yosua berdiri di hadapan malaikat Tuhan. Sedang iblis berdiri di sebelah kanannya. Jadi ada pembela malaikat Tuhan dan ada pendakwa. Berdiri di sebelah kanannya untuk mendakwa. Iblis itu memang pendakwa. Jadi dalam kehidupan kita itu ada yang namanya pendakwa. Yaitu iblis itu pendakwa paling ulung lah. Bapak segala dusta itu. Tapi kita juga punya pembela. Jangan takut, kita juga punya pembela. Yaitu Tuhan Yesus, Tuhan kita. Yang namanya pendakwa itu, saudara tahu kan? Yang namanya pendakwa itu. Kalau saudara itu punya 1 juta kebaikan. Tapi kalau sudah berhadapan, saudara berbuat begitu banyak kebaikan dalam hidup saudara. Tapi kalau sudah berhadapan yang dengan namanya pendakwa itu di pengadilan, yang dia tonjolkan itu kesalahan satu kesalahan saudara. Dia nggak akan, pendakwa itu tidak akan menonjolkan satu demi satu kebaikan saudara. Nggak akan dia tonjolkan. Sekalipun saudara melakukan begitu ratusan, bahkan ribuan, bahkan jutaan kebaikan, tidak akan dia tonjolkan kebaikan-kebaikan. Yang namanya pendakwa itu, satu kesalahan yang saudara buat, itu yang akan ditonjolkan. Itu saja yang saudara akan ditonjolkan. Nah, namanya pendakwa itu seperti itu. Seolah-olah hidupmu ya hanya seperti itu. Seolah-olah hidupmu ya hanya seperti itu. Itu yang akan ditonjolkan terus, yang dituduh terus, yang akan dituduh terus. Seolah-olah hidupmu ya seperti itu. Satu saja kesalahan yang saudara lakukan, lah langsung di label. Manusia kerjaannya itu buat label, manusia itu kerjaannya. Akan didakwa habis-habisan. Ya, jadi iblis sukanya mendakwa, manusia kerjaannya ya melabel, dikasih label, tahu enggak? Contohnya Thomas. Thomas murid Tuhan Yesus semua tahu ya. Apa yang kita ingat dari Thomas? Kalau saudara ingat dari Thomas, Thomas siapa? Oh, itu Thomas. Yang meragukan Tuhan Yesus. Nah, itu label tuh udah, ke label. Oh, itu Thomas yang gak percaya Tuhan Yesus bangkit. Kalau aku belum melihat cocok paku di tangannya, aku gak percaya. Itu Thomas, itu di label. Sekali kesalahan, langsung di label seperti itu. Ada hamba Tuhan tuh, kita lagi conference dulu tuh. Hamba Tuhan tuh jelas-jelas. Ditanya ada satu hamba Tuhan. Itu ada pesertanya. Kamu siapa namanya? Thomas. Sekarang kamu ganti nama kamu, jangan Thomas. Itu hamba Tuhan itu bilang. Thomas itu ragu-ragu orang yang gak percaya. Ganti nama kamu sekarang jadi Abraham. Itu jelas. Dan dia benar-benar orang itu ganti namanya jadi Abraham. Bapak orang percaya. Jangan. Siapa nama kamu Thomas? Ganti nama kamu sekarang. Thomas itu gak percaya. Ganti nama kamu jadi Abraham. Itu di label langsung. Kalau kamu ditanya, kalian ditanya Petrus. Semua orang, kamu kenal Petrus? Oh iya, tahu tuh murid Tuhan Yesus yang menyangkal Yesus 3 kali. Itu label tuh. Sekali kesalahan itu langsung tertanam tuh, di label langsung. Mana ada bilang orang bilang, kamu tahu Petrus apa? Oh iya tahu. Oh itu murid Tuhan Yesus yang luar biasa, yang sekali berkhotbah 3.000 orang diselamatkan. Gak ada yang ngomong kayak gitu. Jarang banget. Coba tanya ke sana. Kamu tahu nggak Petrus siapa? Pasti tetap terus sama kali di mulutnya. Oh iya, ingat itu Petrus yang menyangkal Yesus 3 kali. Itu kesalahan. Sementara kebaikan, hal-hal luar biasa dilakukan oleh Yesus, oleh Petrus seolah-olah tertutup. Orang nggak bilang, oh ya saya ingat Petrus. Itu Rasul Petrus yang luar biasa, yang sekali berkhotbah 3.000 orang diselamatkan. Jarang orang jawab kayak gitu. Walaupun mereka tahu, jarang mereka jawab seperti itu. Pasti yang muncul pertama kali dari mulut bibir mereka. Oh iya, tahu Petrus itu. Yang menyangkal 3 kali itu. Tuhan Yesus menyangkal 3 kali. Itu yang langsung keluar. Itulah. Iblis kerjanya mendakwa. Manusia kerjanya membuat label. Sekali kesalahan kamu, nanti dia dilabel. Jadi hati-hati dengan segala macam tipu daya, tuduhan iblis. Ya? Nah, berapa banyak dari kita yang hidupnya dilabel oleh orang lain? Kita harap semua kita dilabel dengan hal-hal yang baik. Kita berharap seperti itu ya, kita semua dilabel dengan hal-hal yang baik. Kalau aku melihat Ina, oh, aku selalu bilang Ina itu pintar masak. Masakannya selalu enak. Selalu dilabel dengan hal-hal. Itu Cititin. Kalau aku bisa kasih kesaksian oleh Cititin, saksi aku yang ingat, oh itu Cititin masakan itu juga pintar masak. Pintar masak, masakannya selalu enak. Selalu ingat yang hal-hal baik aja. Jangan kita label orang dengan hal-hal yang buruk. Semoga kita semua mendapat label yang baik dari orang lain. Amin. Ya, jadi kita semua sudah bebas dari dosa, tapi bukan berarti pendakwa kita, si iblis itu menyerah. Ya, kita semua sudah bebas dari dosa, kita ditebus oleh Tuhan Yesus. Tapi bukan berarti pendakwa kita, si iblis itu menyerah. Mereka seperti singa yang meraung-raung, mereka akan terus mendakwa, mendakwa, dan mendakwa kita. Tapi tugas kita jangan izinkan iblis mendakwa kita. Tutup telinga kita dari setiap tuduhan-tuduhan si iblis dan dengarkan pembela kita. Jadi yang ketiga, bagaimana kita hidup bebas dari mengalami kemerdekaan dari rasa bersalah? Stop dengar tuduhan-tuduhan si iblis. Ya, dengarkan suara-suara dari pembela kita. Yang keempat, bagaimana how to have a guilt-free living? Bagaimana kita punya satu kehidupan yang bebas dari rasa bersalah? Ampuni dirimu sendiri. Yang keempat, ampuni dirimu sendiri. Mungkin kalian bingung bagaimana kita bisa mengampuni diri kita sendiri. Terkadang yang membuat kita susah untuk lepas dari belenggu rasa bersalah adalah karena kita tidak bisa memaafkan diri kita sendiri. Jangan anggap enteng loh, jangan anggap remeh loh. Banyak orang bilang mengampuni orang lain itu susah, sangat susah. Banyak orang bilang begitu, mengampuni orang lain, aduh susah sekali, sangat susah sekali. Tapi sebenarnya ada yang lebih sulit. Yang sering kali lebih sulit itu adalah yaitu memaafkan diri sendiri. Apalagi kalau saudara sudah melakukan kesalahan. Rasanya ngampuni diri sendiri, aduh aku bodoh banget melakukan kesalahan ini. Apalagi kalau kesalahan itu berakibat fatal. Bagi keluarga kamu, bagi saudara kamu, orang tua atau anak-anak. Pasti saudara akan dituduh dengan berbagai macam tuduhan. Oh, kamu berdosa. Kamu buat orang tua kamu sedih. Kamu buat anak-anak kamu sedih. Anak-anakmu kamu kecewa. Pasti begitu banyak tuduhan-tuduhan. Ampuni diri kamu sendiri. Maafkan diri kamu sendiri. Kalau Tuhan bisa mengampuni kita, kita juga harus belajar untuk mengampuni dan membuka hati untuk memaafkan diri kita sendiri. Banyak orang sulit untuk memaafkan dirinya sendiri. Makanya mereka tidak bisa lepas dari masa lalu, dari kesalahan. Jangan biarkan kesalahan masa lalumu menghancurkan masa depanmu. Membuat engkau tidak mampu memaafkan dirimu sendiri. You may start with a mistake, but you can still finish it with the right way. Ya? Kita bisa mulai dengan kesalahan kita. Kita bisa melakukan kesalahan-kesalahan dalam hidup kita. Tapi selalu ada kesempatan untuk menyelesaikannya dengan cara yang benar. Selalu ada kesempatan menyelesaikan dengan cara yang benar. Ampuni diri kita sendiri. Buka hati kita untuk memaafkan diri kita sendiri. Ingat Yudas, bedanya Yudas sama Petrus, nanti kita akan bahas tentang Petrus. Tapi bedanya dengan Yudas, Yudas tidak bisa memaafkan dirinya sendiri. Dia berdosa, dia menjual Tuhan Yesus. Dia dihantui dengan perasaan bersalah, perasaan berdosa, perasaan gagal, perasaan putus asa. Jalan satu-satunya yang dia bisa lakukan adalah bunuh diri, menghancurkan hidupnya sendiri. Karena dia bisa nggak bisa memaafkan dirinya sendiri atas semua hal yang dia sudah lakukan. Dia berdosa, dia tahu dia berdosa menjual Tuhannya. Dia nggak bisa memaafkan dirinya sendiri. Bedanya Yudas sama Petrus. Nanti Petrus kita akan bahas. Yang kelima, yang terakhir ya. Bagaimana kita hidup merdeka dari rasa bersalah? Yang kelima, dengan iman terima kasih karunia Tuhan. Amin. Katakan, terima dengan iman kasih karunia Tuhan. Karena apa? Karena kasih karunia Tuhan itu bisa membatalkan kutuk dan mengubahnya jadi berkat. Gimana caranya? Kasih karunia Tuhan bisa membatalkan kutuk dan mengubahnya jadi berkat. Kenapa? Kenapa ini penting? Karena saat kita berbuat dosa, ingat, upah dosa apa? Maut. Upah dosa itu maut, kutuk. Upah dosa itu. Tapi ketika kita sudah bertobat, terima pengampunan, dan sekarang dengan iman, terima kasih anugerah Tuhan. Waktu saudara terima, itu namanya kasih anugerah Tuhan. Seharusnya, kena kutuk. Tapi, kutuknya dibatalkan. Dan diganti dengan berkat. Karena kasih karunia Tuhan. Upah dosa itu maut. Tapi karena kasih anugerah Tuhan, karena pengampunan dan kasih anugerahnya Tuhan, kutuk itu bisa dibatalkan. Maut itu dikalahkan dan diganti dengan berkat, diganti dengan kehidupan baru. Itu. Terima dengan iman kasih anugerah Tuhan. Dan untuk terima kasih anugerah Tuhan itu yang dibutuhkan adalah iman, keberanian. Karena banyak orang itu takut atau ragu-ragu, merasa dirinya tidak layak. Tidak layak untuk menerima pengampunan, tidak layak untuk menerima kasih anugerah. Tidak berani datang ke hadirat Tuhan. Justru kasih anugerah Tuhan itu dicurahkan saat kita benar-benar merasa tidak layak. Itu. Kalau kita merasa hebat, kita merasa sudah berhasil, itu kasih karunia Tuhan itu enggak bekerja. Di saat kita gagal, di saat kita tersungkur jatuh, di saat kita tidak berdaya, disitulah, di saat kita menangis, disitulah, di saat kita merasa sangat-sangat lemah, disitulah kasih karunia Tuhan itu bisa bekerja. Kasih karunia Tuhan bisa bekerja. Jadi saat saudara terima kasih karunia Tuhan, bukan hanya dosa-dosamu diampuni. Ya ingat, saat kita terima kasih anugerah Tuhan, bukan hanya dosa-dosa kita diampuni, tapi Tuhan bisa membawa kita ke next level, ke level selanjutnya yang lebih tinggi yang belum pernah kita bayangkan sebelumnya. Kasih anugerah Tuhan itu luar biasa. Jangan remehkan. Bukan hanya kasih anugerah Tuhan itu memberikan kita pengampunan, memberikan kita jaminan keselamatan, tapi kita Tuhan bisa bawa kita ke satu level yang lebih tinggi yang belum pernah kita bisa bayangkan. Dan itu yang dialami oleh Petrus. Itu yang dialami oleh Petrus. Berbeda dengan Yudas ya. Jadi saudara kalau ingat, murid-murid Tuhan Yesus, apakah yang bikin salah itu cuma satu dari murid-murid Tuhan Yesus? Apakah yang bikin salah itu cuma Yudas doang? Yang diingatkan yang bikin salah Yudas, Petrus. Bagaimana dengan murid yang lain? Apa mereka nggak punya salah? Petrus menyangkal Yesus 3 kali. Thomas meragukan Tuhan Yesus, tidak percaya atas kebangkitan Tuhan Yesus. Kalau dia tidak melihatnya dengan tangan Yesus yang terpaku. Bagaimana dengan murid-murid yang lain? Murid-murid yang lain juga meninggalkan Tuhan Yesus. Saat Yesus disalib, pada kemana mereka? Pada kemana mereka menghilang, semua kabur. Cuma satu yang tersisa, Yohanes, yang ada di bawah kaki salib Yesus. Yang lain mana? Semua kabur. Semua melakukan kesalahan. Murid, bahkan murid-murid Tuhan Yesus sendiri yang senantiasa mendampingi Tuhan Yesus, melakukan kesalahan. Di saat-saat Tuhan Yesus terakhir, dia tidak mendapat pembelaan dari siapa-siapa. Bahkan murid-muridnya kabur melarikan diri. Bahkan ada yang menyangkal, tidak kenal dengan dia. Jadi lengkap sudah. Semua murid-murid Tuhan Yesus melakukan kesalahan. Kita semua melakukan kesalahan. Menunjukkan bahwa manusia itu tidak ada yang lepas, pernah bisa lepas dari namanya dosa dan kesalahan. Tetapi Petrus, ya, kita lihat Petrus ya, yang sudah pernah berbuat salah. Dia menyangkal loh, menyangkal 3 kali loh. Kalian bisa bayangkanlah, Tuhan Yesus itu bukan dalam kondisi lagi senang. Dia lagi susah, mau ditangkap, mau disalib. Dia gagal. Petrus, kamu kenal dia? Saya tidak kenal. Di mana sakit hatinya Tuhan Yesus? Siapa di sini mungkin yang saya kenal? Ronald misalnya. Kalau Ronald ditanya sama temannya, kamu kenal nggak itu sama Celidia? Oh, saya nggak kenal. Gimana keselnya saya? Kok kamu bilang nggak kenal sih? Itu Tuhannya loh. Mau ditaruh di mana tuh mukanya Petrus? Dia sudah menyangkal Tuhannya. Pada saat Tuhan Yesus datang menemui dia, mau ditaruh di mana? Kasih Petrus itu dihantui oleh rasa bersalah, rasa berdosa. Aduh, aku nyesal banget. Aku sudah bilang gak kenal dengan Tuhanku, dengan guruku. Kan pada saat-saat senang, saat-saat dia Tuhan Yesus butuh pembelaan, butuh orang yang mendampingi. Ingat, tahu gak kalian, kalau saat-saat kita susah, kita butuh orang-orang yang mensupport kita, butuh orang-orang yang mendukung kita. Pada saat kita susah, orang-orang yang kita kenal bilang kita gak kenal sama kita, betapa sedihnya kita. Oh, aku gak kenal sama orang itu. Sangat sedih. Itu yang dialami oleh Tuhan Yesus. Gak kenal sama dia. Dan betapa Petrus itu merasa bersalah, merasa berdosa, merasa dia gagal. Gagal memenuhi panggilan Tuhan. Tapi yang membedakan dia, kalau sejak saat itu dia merasa bersalah, merasa berdosa, dia merasa tidak layak, dan tidak bisa lepas dari kesalahannya itu, hidupnya akan semakin down. Hidupnya akan semakin terpuruk. Dia gak akan bisa bangkit kalau dia tidak melepaskan belenggu rasa bersalahnya. Dan sampai akhir hidupnya, dia hanya dikenal dan dilabel itu sebagai murid yang menyangkal Yesus 3 kali. Ingat kan? Semua dilabel kan? Kalau dia tidak bisa lepas dari bersalahnya, orang hanya akan label dia. Oh, itu Petrus, murid yang menyangkal Yesus 3 kali. Udah terakhir, that's it. Selesai. Hidupnya selesai. Tetapi, karena Petrus mengambil keputusan, mengizinkan Roh Kudus mengambil alih rasa bersalahnya. Petrus ambil keputusan, dia izinkan Roh Kudus mengambil rasa bersalahnya. Dan dengan iman, dia terima anugerah Tuhan. Dia terima kasih anugerah Tuhan. Bukan hanya dosanya diampuni. Bukan hanya hidupnya dikembalikan. Seperti saat dia belum menyangkal Tuhan Yesus. Bukan hanya itu loh. Kasih anugerah Tuhan itu lebih dalam dari itu semua. Bukan hanya itu. Bukan hanya kehidupan kamu dikembalikan seperti semula. Enggak. Tetapi Petrus dipakai Tuhan luar biasa. Tuhan bangkitkan Petrus. Tuhan pakai dia lebih luar biasa. Akhir hidupnya. Dia menjadi rasul yang luar biasa. Menginjili, memberitakan Injil Yesus. Mengguncang dunia untuk memberitakan Injil Yesus. Itu Petrus. Dan sampai matinya dia. Saudara tahu bagaimana matinya Yesus? Mungkin kita melihat itu Petrus mati tidak terhormat. Karena ada disalib terbalik. Mungkin bagaimana manusia tuh dia mereka melecehkan Petrus. Oh itu Petrus. Matinya terbalik, disalib terbalik. Tapi enggak. Petrus itu, dia tuh ada kesempatan untuk melarikan diri saat dia ditangkap. Dan saat dia mau disalib, dia sendiri yang meminta, salibkan saya terbalik. Karena saya tidak layak disalib seperti Tuhanku. Itu Petrus. Dia yang meminta sendiri. Itu satu kehormatan bagi dia. Karena dia merasa tidak layak disalib seperti Tuhannya Yesus. Itu Petrus. Tuhan bukan hanya kasih anugerah Tuhan yang saudara terima dengan iman. Bukan hanya bisa memulihkan kehidupanmu. Mengampuni engkau. Membawa engkau ke posisi sebelumnya sebelum saudara berdosa. No. Tuhan akan pakai saudara lebih lagi ke level berikutnya. Karena rencana Tuhan dalam kehidupan saudara besar. Dalam kehidupan kita semua besar. Rencana Tuhan itu besar, agung, dan mulia. Jangan batasi. Jangan stop. Jangan izinkan iblis mendakwa kita. Dengan kesalahan-kesalahan. Amin. Jadi terima dengan iman, terima kasih anugerah Tuhan Yesus. Ya. Jadi sekarang hari ini juga jika di antara kita semua ada yang mengalami beban berat, dihantui oleh rasa bersalah, dihantui oleh dosa-dosa masa lalu. Ya, hari ini kita akan berdoa. Buka hati saudara untuk kita semua datang di hadirat Tuhan. Terima pengampunan. Terima kasih anugerah Tuhan. Maafkan diri saudara. Buka hati untuk memaafkan dirimu sendiri. Dan jangan izinkan si iblis pendakwa untuk mendakwa kehidupan saudara. Kita punya pembela kita. Anugerah Tuhan, terima dengan iman dan Tuhan akan pakai setiap dari kita untuk naik level berikutnya, memenuhi panggilan Tuhan dalam kehidupan saudara dan saya. Amin. Amin. Saya mau tutup dengan satu kesaksian. Mungkin saya tidak tahu bagaimana dengan kehidupan saudara masing-masing. Apakah saudara pernah mengalami satu tuduhan rasa bersalah yang begitu besar yang membuat rasa saudara, aduh aku takut gitu loh. Apakah ini karena kesalahan masa laluku, karena ini kesalahan dosa-dosaku, sehingga aku mengalami seperti ini. Tapi saya hari ini mau kasih kesaksian bahwa saya pernah mengalami seperti itu. Waktu itu kami masih punya anak satu, Kevin. Kami masih muda waktu itu, kami punya anak satu, Kevin. Kami pada waktu itu tidak mau punya anak lagi dulu, karena cukup Kevin dulu lah, karena kami masih sekolah, masih baru merintis karir, ya, masih muda, ya udah cukup satu dulu Kevin. Tapi karena namanya sangat-sangat subur, ini keturunan kelinci, dibilangnya. Tuhan kasih lagi anak kedua, sesudah Kevin. Waduh, waktu itu kita belum siap punya dua anak. Waduh. Akhirnya kita putuskan untuk saya aborsi, menggugurkan kandungan saya, adiknya Kevin waktu itu. Sesudah aborsi sudah dikuret, saya pasang spiral, supaya tidak jadi lagi anak gitu loh. Makanya beda Kevin dan Jason tuh lama, 9 tahun. Kevin sama Jason tuh jaraknya 9 tahun lama. Sudah pasang spiral, karena pasang spiral kelamaan, begitu lupa spiral dan kita pengen punya anak lagi, yang kedua, itu susah. Padahal saya kan subur, karena subur keturunan kelinci gitu loh, punya anak satu gampang, punya anak kedua gampang gitu loh. Tapi mau begitu punya anak lagi itu susah. Dan doa dan terus terang hati saya tuh dihantui oleh rasa bersalah, dihantui oleh tuduhan-tuduhan. Aduh, ini mungkin karena apa saya yang sudah lakukan. Saya sudah menggugurkan kandungan, sudah aborsi. Ada di rahim saya ada sesuatu, enggak, saya takut sekali. Tuduhan-tuduhan seiblis itu, jangan main-main loh, membuat saudara itu takut, tertekan dan takut. Aduh, ini apa karena dosa, kesalahan saya di masa lalu. Sampai satu saat saya terima Tuhan Yesus di tahun 1999 dan terima pengampunan dari Tuhan, dan saya ikut KKR conference ya sama Pastor Ben waktu itu tahun 2000 di bulan Februari, saya ingat banget. Awal Februari kita ikut conference dan hamba-hamba Tuhannya waktu itu ada Pastor Petrus Agung, Pendeta Petrus Agung dari Semarang waktu itu sudah almarhum, ada Ibu Indri Gautama dan ada hamba-hamba Tuhan lainnya. Saya ingat sekali waktu itu. Dan pada waktu altar call saya memutuskan untuk maju ke depan, saya minta pengampunan, saya menangis, saya ingat sekali waktu itu. Saya, aduh, rasanya hidup ini kayaknya dihantui perasaan berdosa, perasaan bersalah, takut, ketakutan. Takut akan kesehatan juga, takut akan dosa, takut akan kesalahan. Jadi saya minta ampun sama Tuhan, Tuhan minta ampun gitu loh untuk kesalahan yang saya lakukan. Saya minta bisa diberikan anak kedua, waktu itu minta sama Tuhan. Dan pada waktu altar call, waktu saya berdoa dan didoakan oleh hamba Tuhan itu, saya ingat sama, saya bilang sama Tuhan, Tuhan kalau sesudah konferensi ini saya hamil, saya tahu itu berarti anugerah dari Tuhan. Tuhan mengampuni saya, Tuhan menjawab doa saya. Saya ingat sekali waktu itu. Dan begitu pulang dari KKR itu, pulang dari conference itu bulan Februari, bulan Aprilnya, saya sudah cek, saya sudah positif hamil. Bulan April saya ingat banget, kita ke dokter, saya sudah telat, kita periksa positif hamil. Dan Jason lahir akhir Desember, 30 Desember tahun 2000. Saya tahu itu kasih anugerah dari Tuhan. Itu pengampunan dari Tuhan. Pengampunan dari Tuhan bukan hanya membersihkan saya, membersihkan dosa dan mengampuni semua kesalahan-kesalahan saya. Tapi kasih anugerah Tuhan memberikan saya seorang anak kembali. Anak kedua. Itu luar biasa anugerah Tuhan. Bukan hanya ini hati lepas, bebas dari segala tuduhan-tuduhan yang sebelumnya saya merasa sangat bersalah, sangat berdosa, sangat takut sekali. Dalam hati itu ada ketakutan gitu loh. Ini mungkin karena kesalahan saya, kesalahan dosa saya, sehingga saya lama sekali punya anak sekali waktu itu. Tapi Tuhan angkat semua dosa-dosa, lepaskan itu, bahkan Tuhan kasih anugerah yang luar biasa. seorang bayi. Jason itu anak kedua. Makanya bedanya jauh. Jason sama Kevin itu 9 tahun bedanya. Itu luar biasanya. Ya. Jadi apapun kondisi saudara saat ini, apapun kesalahan-kesalahan yang sudah Anda lakukan, terima pengampunan dan kasih anugerah Tuhan yang akan membebaskan saudara, yang akan melepaskan saudara dan membuat saudara bahkan terima hal-hal besar yang jauh dari saudara yang pikirkan dan bayangkan. Tuhan kita Allah penuh kasih pengampun. Amin. Amin. Sebelum kita tutup, kita nyanyikan satu lagu. Ya, nggak apa-apa, lebih lama sedikit ya. Yuk, kita nyanyikan satu lagu. Sebentar ya, saya share screen. Kelihatan ya? Yeah. Puji nama Tuhan, mari kita tundukkan kepala, kita tutup ibadah kita. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan yang sudah dibagikan, Tuhan disampaikan kepada anak-anakmu Tuhan Yesus, umatmu Tuhan Yesus, umatmu terkasih. Biarlah Tuhan apa yang menjadi kebenaran firman-Mu ini boleh diterima Tuhan oleh setiap hati Tuhan dan berbuah dalam setiap kehidupan Tuhan. Berbicaralah Tuhan, lebih lanjutkan Tuhan apa yang menjadi kehendak-Mu, kerinduan hatimu pada setiap pribadi Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu karya-Mu bekerja Tuhan dalam setiap pribadi lepas pribadi Tuhan. Jadikan kami umat-Mu Tuhan Yesus yang mengalami satu kehidupan yang bebas dari rasa bersalah kami. Mengalami satu kehidupan yang merdeka Tuhan dari segala tuduhan-tuduhan si iblis yang menjerat kami Tuhan. Kami percaya kami adalah anak-anak-Mu yang dikasihi. Kami terima pengampunan dari Engkau yang membersihkan kami, yang menyucikan kami dari segala dosa dan kesalahan kami. Bahkan kami terima dengan iman kasih anugerah-Mu Tuhan yang luar biasa Tuhan. So kami Tuhan boleh menggenapi rencana-rencana-Mu yang indah dan luar biasa dalam kehidupan dari kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Puji Tuhan.